wajahmu tetap selalu di hati. Mungkinkah satu saat nanti cintaku kan membawamu kembali? Bagaimana ku bisa dirimu, aku tak bisa. Terima kasih.